Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahibati fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah. Nah, kita sangat bersyukur di malam hari yang agak dingin, ya, agak dingin ini, kita bisa kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia. Kita punya keberkahan ini untuk berupaya beribadah kepadanya, mentaatinya, berzikir kepadanya. Nah, yang mana ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang dari kalangan makhluk. Dan hilangnya nikmat ini sungguh merupakan kerugian ya. Tiada taranya. Nah, sehingga terkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk kita bermajlis kembali, berkumpul di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan ini melainkan rahmat Allah. Bukan atas dasar kemampuan kita pribadi. Kita makhluk yang lemah, yang hina, yang rendah. Nah, sangat sedikit sekali upaya kita untuk berupaya bersyukurnya. Banyaklah, banyak sekali nikmat yang terkadang kita lalai. Nah, tapi rahmat Allah, nikmat Allah yang besar, masih Allah berikan kepada kita. Maka sungguh ini adalah bentuk karunia yang besar yang pantasnya kita wajib bersyukurinya. Kita pun berharap kepada Allah SWT agar menjaga nikmat ini pada diri kita dan mohon kepada Allah SWT ampunan memaklumi apa yang kurang pada diri kita dalam mensyukuri, dalam mentaati, dalam ketakwaan. Nah, semoga Allah SWT meridhoi segala upaya yang kita kerjakan. Nah, hibatillah, azakumullah. Dan alhamdulillah, di malam hari ini, kita pun dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa melanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Al-Qawlu Sadid fi Maqasidi Tauhid. Ucapan yang lurus, ucapan yang tepat, yang benar di dalam menjelaskan maksud dari tauhid. Nah, ahibati fillah, pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah menjelaskan atau membaca masail yang ketiga pada bab yang tengah kita bahas, yaitu babu man haqqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebaik-baiknya secara sempurna, nah, niscaya dia akan masuk dalam jannah dengan tanpa adanya hisab. Nah, pada masail yang ketiga sempat kita baca. Nah, pada pertemuan sebelumnya mu'alif rahimahullah memberikan kaedah atau masail menjelaskan beberapa permasalahan yang dipetik dari matan adillah dan dalil yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu sana'u subhanahu wa ta'ala subhanahu ala Ibrahim bikauni lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim bahwasanya beliau bukanlah termasuk seorang hamba yang menyekutukan Allah, bukanlah termasuk Orang ini. Naam, pujian Nabi, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam bahwasanya beliau bukanlah termasuk seorang hamba yang musyrik. Bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masail yang sempat kita baca pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada masail sebelumnya kita tidak menjelaskan ya secara rinci kenapa pujian tersebut, ya, kita hanya membaca matan, ingat sana. Nah, di sini kita akan jelaskan. Nah, di antaranya kaidah atau penjelasan dari terhadap hal tersebut disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam kitab Al Qaulul Mufid fi Kitab Tauhid. Beliau menjelaskan bahwa zahirun fil ayatil karimah. Nah, pujian tersebut adalah sesuatu yang nampak. Nah, pada ayat yang mulia yang disebutkan dalam macam kitab ini. Nah, ayat yang pertama. Ayat surat An-Nahl ayat 110. Inna Ibrahim kana umatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ini pujian. Sesungguhnya Nabi Allah Nabi Ibrahim alaihissalam umatan qanitan lillah. Seorang ummah, seorang teladan. Nah, seorang teladan. Soal imamu yuktadabih. Seorang teladan. Seorang imam yang patut untuk diteladani. Qanitan lillah lagi tunduk taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sudah ujian demi ujian. Lagi hanif, lagi lurus. Qalmiq minal musyrikin dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Nah, dia pernah menjelaskan. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin meskipun pada ayat tadi disebutkan sekian pujian dan pujian. Nah, termasuk mu'alif. Nah, mu'alif rahimahullah ta'ala terkait pujian beliau ini menitik beratkan kepada apa? Walam yaku minal musyrikin. Nah, ya. Ya, tentunya juga sejalan pada bab ini. Dan dia bukanlah termasuk seorang musyrik. Nah, ini titik berat dari pujian. Nah, bahwa zahirun fi hadhihi al-ayatil karimah. Ini adalah sesuatu yang nampak pada ayat yang mulia. Nah, fa inna hadhihi al-ayata la syakka. Pada ayat ini, sebenarnya tidak terlakukan lagi. Naam, anha siqat bi sanai al-Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini sebutkan, dijelaskan tentang kuncian terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idza kana manatu sanai intifa'a qismin anhu. Naam, idza kana manatu sanai intifa'a qismin anhu. Apabila apabila manat, naam, maknanya adalah naam, keterkaitan, naam, titik berat, naam. Dari sisi pujian ini adalah penjelasan bahwasanya ketiadaan, naam, Nabi Ibrahim yang terjatuh pada kesyirikan, ini juga terdiam, ini adalah bentuk pujian. Bahkan ini pujian yang mulia. Dala ala anna kula man intafa anhu syirk bahwa mahalu sanai min Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga ini juga sebagai dalil di nah bahwasanya setiap segala sesuatu yang di mana di sana Allah Subhanahu wa taala nafikan padanya. Nah. Allah sebutkan keberadaan orang tersebut sebagai orang yang tidak ada padanya kesyirikan, perbuatan syirik, jenis persyirikan, bahwa mahalu sanai min Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga adalah satu posisi yang mana Allah Subhanahu wa taala juga akan menyanjungnya, termasuk seorang yang meraih sanjungan pujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tentunya masalah ini juga masalah yang mendalam. Nah, meskipun pada satu poin dari sisi as-sana'u hadha, pujian ini, yaitu intifa'u anisyid. Ketiadaan, pernyataan na'am, pernyataan pada seorang hamba, maksudnya ketiadaan pada dirinya terjatuh pada perbuatan syirik. Ini adalah perkara yang luar biasa, yang besar. Na'am. Karena syirik adalah perkara yang dari sisi na'am, perbuatan itu sendiri adalah perbuatan yang ada yang bersifat nampak jali, ya, yang nampak, yang tegas, yang terang-terang. Ada juga yang khafi, ya, yang sama, ya, yang sama. Nah, Nabi Ibrahim pada ayat ini Allah tegaskan secara mutlak, ya, bukanlah termasuk hamba yang terjatuh kepada kesyirikan, bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadap Allah SWT. Syirik dengan segala bentuk macam dari kesyirikan, perbuatan syirik tersebut. Nah, ini adalah ujian yang sangat luar biasa. Ditambah lagi bagaimana, ya, ujian-ujian terhadap seorang hamba benar-benar secara totalitas mentauhidkan Allah SWT. Nah, karena tauhid adalah lawan dari syirik. Kalau seorang Allah tegaskan dia bukanlah termasuk orang musyrik, bukanlah orang yang terjatuh pada kesyirikan, mentauhidkan Allah, tentunya sekian pujian, sekian keutamaan, sekian fadilah tauhid pasti akan dia. Nah, ya, pasti akan dia raih jaminan jannah, jaminan ampunan, bagaimanapun besar dosanya, banyak dosanya, dan kesyirikan. Nah, jaminan selamatan hidup, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, mendapatkan hidayah petunjuk. Nah, ini adalah sekian fadilah, sekian keutamaan bagi seorang hamba yang perlu jauhkan darinya. Nah, sehingga ini termasuk asana, satu sanjungan, satu pujian yang besar. Nah, Allahu a'lam. Nah, kemudian kita masuk pada masail yang keempat, Arabiah. Nah, sehingga bisa dipetik juga, ya, meskipun karena beliau mengatakan bab tadi, fokus pujian tadi menaikkan bukan semata-mata kait perbuatan syiriknya. Nah, di sini baik itu mu'alif ataupun al-syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala lebih menitik beratkan, merincikan dari pembahasan bukanlah termasuk pujian kepada diri beliau yang Allah tegaskan bukanlah sama hamba yang berbuat syirik. Sehingga setiap orang, setiap hamba yang pada dirinya, nah, atau besar upayanya, atau masya Allah, Allah selamatkan dia dari kesyirikan di akhir kehidupannya, tentunya dia adalah orang yang mulia. Nah, orang yang memiliki kedudukan yang mulia sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berharap agar kita semua menutup akhir kehidupan kita termasuk hamba yang mentauhidkan Allah, dijauhkan dari perbuatan mengkutukannya. Nah, amin. Baiklah, kemudian masail yang keempat, Rabi'a sana'u ala sadatil awliya bisalamatihim minasyir. Nah, pujian Allah SWT terhadap sadatil awliya. Nah, ini kalau kita baca, nah, perletterlek pemimpin para wali. Nah, ini secara letterleknya. Ini untuk membaca yang lebih tepat, nanti ada juga penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, itu sadat ini adalah sifah. Sifah dari al-awliya. Nah, sifah itu patut sifah ila mausufiha. Untuk menyandar sifat kepada orang-orang atau seseorang yang disifati dengan sifat tersebut. Nah, bukan semata-mata dom mudofun ilaih. Nah, rangkaian dua kata seperti ini. Bahkan ini lebih ke arah na'at wal man'ud, ya. Nah, baiklah kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin muslim dari sisi dari faedah dari masail yang keempat ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, na'am, sana'u ala sadatil awliya bisalamatihi minasyid. Liqaulihi ta'ala, yang berdasarkan firman Allah SWT, wallazinahum lirabbihim lahayushrikun. Nah, ini pada dalil. Ini pada dalil matan yang dalam kitab ini juga. Dalil yang kedua. Di dalam matan kitab ini. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Wallazinahum lirabbihim lahayushrikun. Dan mereka adalah orang-orang yang terhadap roh mereka Allah SWT tidak menyebutkan. Nah, kata Syekh Utsaimin, وهذه الآيات في سياق آية كثيرة ابتدأ الله بقوله pada sebenarnya pada ayat ini pada membicarakan tentang ayat yang sebenarnya untuk lebih jelasnya ayat yang lebih banyak lagi ya lebih sempurna lagi yang lebih tepatnya yaitu pada ayat yang Allah mulai dengan firman-Nya surat surat Al-Mu'minun ayat ke 57 ini lebih sempurna lagi pada pertemuan sebelumnya juga sempat kita baca ya yang kesempurnaan ayatnya innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun ini menunjukkan sifat-sifat seorang yang mulia tentunya adalah sifat-sifat para wali Allah wali-wali Allah awliya Allah innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun ini sebenarnya juga untuk menjadi acuan pandangan pada kita semua. apakah kita termasuk hamba Allah? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang dikarenakan rasa takut pada Rabb-nya, mereka pun mushfiqun. Menjaga diri. Iya. Menjaga diri, berhati-hati. Semahan. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang demikian. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Ya. Sudah sejauh mana keimanan kita? Sudah sekuat mana keimanan kita? Kekokohan kita terhadap setiap ayat-ayat ya? Di dalam yang terdapat dalam Al-Quran. Baik dari sisi perintah, baik dari sisi larangan, baik dari sisi ikhbar, khabar. Sejauh mana? Keyakinan. Kekokohan kita, kegigihan kita dalam mengamalkannya, dalam meyakininya. Adapun aulia Allah, wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka beriman, yakini, seyakin-yakinnya ayat-ayat Allah. Apa yang datang dari Allah? Khabar dalam Al-Qur'an. Mereka pun sekuat tenaga dalam merealisasikannya, mengamalkannya. Baik itu perintah ataupun menjauhi dari setiap larangannya. Ini sifat aulia Allah, wali-wali Allah. Walladzina hum bi rabbihim. Termasuk sifat yang selanjutnya. والذين هم بربهم لا يشركون orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sifat-sifat yang mulia mereka memiliki sifat khasyah yang dengan sifat khasyah tadi mereka pun menjaga diri mereka sifat yang pertama mereka adalah orang-orang yang sangat beriman dengan ayat-ayat Allah tanda-tanda kekuasaan Allah baik itu tanda Allah yang kauniyah menjelaskan, menyebutkan kebesaran Allah terdapat pada Allah menunjukkan agungnya Allah agungnya Allah ataupun ayat-ayat syar'i dan juga mereka bukanlah termasuk seorang ya menyebutkan Allah dari segala macam bentuk syirikan baik itu syirik akbar al-jali ataupun syirik asghar al-khafi walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ini sifat insan ini sifat seorang aulia Allah terhadap sesama hamba ya sama hamba walladzina yu'tuna ma atau mereka itu adalah orang-orang yang memberikan. Memberi. Ma atau apa yang Allah berikan pada mereka. Apa yang kita miliki, milik Allah. Tidak sepantasnya kita sombong. Ilmu yang kita miliki milik Allah, kita rendah. Oh, itu kibar sekali. Oh, itu berilmu sekali. Apakah mampu? Apakah mampu Allah? Mampu. Tak mampu Allah sesatkan. Siapapun dia. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Harta dalam sekejap Allah hancurkan. Senyapkan harta. Dudukan Allah lengserkan. Dan kudeta. Nah, fisik bisa hancur. Nah, walladzina yu'tuma ataa wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Nah, mereka memberikan apa yang mereka yang Allah berikan kepada mereka, yang datang kepada mereka ilmu mereka dermata dengan ikhlas dakwahkan. Nah, tentunya dengan basirah, dengan ilmu, ya, dia bertawar dengan ilmu, kan hasil semangat. Apalagi pengen tahu, kan yang lebih dengan ilmu yang sedikit yang milik. Nah, ataupun harta. Waqulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Tatkala mereka memberi, terai hati mereka wajillah. Ay khasyi'an khawf. Takut ya, ikhlas dia. Nah, tidak ada jantan. Amalan ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Sudah ikhlas tidak? Nah, saya takut. Anhum ila rabbihim raji'un. Nanti saya rasa takut. Saya menyadari bahwasanya pasti mereka akan kembali kepada Allah. Akan bertanya setiap amalan, setiap muamalah yang dia lakukan, apakah ikhlas karena Allah atau karena tendensi yang lain? Ulaika yasari'una fil khairat. Inilah. Mereka lah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Baik mereka adalah orang-orang yang bersegera melaksanakan kebaikan atau meraih kebaikan dari Allah. Allah berikan hidayah, petunjuk, datang ujian, datang fitnah, datang syubhat, Allah selamatkan mereka. Nah, ataupun adalah orang yang akan meraih kebaikan nantinya sisi Allah SWT berupa jannah. Ulaika yusari'un. Mereka adalah orang yang paling bersegera, paling duluan. Ini makna sejalan dengan bab ini. Nah, mereka tidak melalui fase harus dihisab. Fase harus diazab. Tahapan-tahapan. Wahum laha sadikun. Mereka lah orang yang juga akan bersegera dulu lah, paling dulu baik kebaikan tersebut. Fa'ulai min sadatil awliya. Fa'ulai kum sadatil awliya. Nah, mereka orang-orang atau golongan yang disebutkan ayat ini disebutkan dengan domir jamak ya. Alladzina hum. Mereka adalah para wali yang mulia. Ini dia membacanya kan. Orang-orang mulia dari kalangan para wali. Tapi yang sifat adalah para wali yang mulia. Kenapa? Wa kalamu mu'alifi min babi ilafati sifati ila mautuf. Ya, ini. Ucapan mu'alif ini, pada hakikatnya adalah bentuk penyandaran sifat kepada sesuatu yang disifati, sesuatu yang memiliki sifat tersebut. Nah, ais al-awliya'u sadat. Al-awliya'u sadati. Itu para, naam, orang-orang yang mulia. Naam, para wali yang mulia. Nah. Nah. Wali-wali yang mulia. Wali-wali yang mulia, yang mulia. Karena membacanya seperti itu ya. Nah. Ya, dari sisi bahasa Indonesia. Para orang yang baik. Nah, wali-wali yang mulia. Walaysa yuridu rahimahullah ta'ala sadatin minal awliya. Nah, bukan. Tentunya bukan yang diinginkan oleh rahimahullah mu'alif. Jamal ini Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Setelah beliau konteks penyebutan atau narasi pada ayat ini pada masail yang disebutkan di dalam kitab ini, masail yang keempat ini, terkait wujud Allah ini dikhususkan kepada sadat, as-sadat minal awliya. Nah, orang-orang yang mulia, orang-orang yang terkemuka dari kalangan para wali. Di sana menunjukkan ada yang terkemuka, ada yang mulia, ada yang tidak. Ya. Tapi kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nah, menjelaskan adapun idhofah di sini adalah idhofah kita ila mausufa, bentuk penyandaran sifat kepada orang-orang yang memiliki sifat tersebut, maka ini yang pasti adalah nah, pujian dan sanjungan Allah. Allah Subhanahu wa taala ini adalah pujian dan sanjungan kepada para wali yang mulia. Bal yuridul awliya alladzina hum sadatul khalq. Maka yang diinginkan beliau para wali di sini adalah para wali yang marak, yang mana mereka adalah orang-orang terkemuka. Nah, seluruh para wali artinya orang-orang yang mulia dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih luas lagi. Nah, jadi ya demikian ya dari sisi membacanya ataupun memaknai pada masail yang disebutkan masail yang keempat. Karena ada sadatil awliya. Nah, karena di antara faedah idhofat mudhof ilaih ini balik kepada faedah nahwu ya, nahwi. Ya. Bahasa al-lughah ada ya, dia mengandung makna min. Iya. Ini pelajaran masa lalu sudah lama sekali. Nah, mengandung makna min. Nah, apa? Khatamul hadid. Cincin besi. Ai khatamu minal hadid. Cincin yang terbuat dari besi. Iya. Mengandung makna min. Karena ya, masuk bab bagian ya, bagian tersebut ya. Qul alam, jadi di sini tidak demikian ya, dan tapi bahkan mengandung makna yang pas itu naat wal man'un ya, sifat ya, dan sesuatu yang disifati dengan sifat tersebut. Nah, ini terkait kaidah atau masail yang keempat, sana'u ala sadatil awliya fi salamati min pujian Allah SWT kepada para wali-wali yang mulia, para wali-wali yang terkemuka. Pujian terhadap apa? Selamatnya mereka dari perbuatan kesyirikan. Nah, orang-orang, para wali-wali Allah yang mulia, tatkala mereka memiliki sifat ini, sifat yang terpuji, sifat yang agung, mereka memiliki rasa khosya, yang dengan sifat khosya tadi, menjaga mereka, melindungi mereka. Nah, terjatuh pada setiap macam pelanggaran. Nah, mereka takut kepada Allah SWT. Mana? La haula wala quwwata illa billah. Nah, dan mereka adalah orang-orang yang sangat yakin, sangat beriman dengan ayat-ayat Allah SWT. Meskipun secara logika, meskipun secara akal, meskipun mayoritas orang-orang di zaman yang dia temui itu benar. Oh, tidak relevan lagi. Ini terucap. Iya. Ayat-ayat yang menyuruh seorang wanita harus berhijab. Ini zamannya teman, benar-benar kata mereka. Iya. Adanya emansipasi wanita. Iya. Emansipasi ya. Iya. Apa? Satu upaya, pemikiran atau gagasan. Nah, pandangan perlunya adanya kebebasan wanita dalam berpikir, berkarya, dan ingin disamakan dengan laki-laki. Tidak bisa. Nah, ada yang bisa. Iya, enggak secara fitrah. Di luar fitrah. Nah, oh, ada wanita yang bisa manjat pohon. Bisa ditunggu. Bisa di. Oh, ada wanita yang bisa angkat beban berat. Iya. Dan dia sudah nampak kayak laki-laki. Nah, akhirnya punya watak laki-laki. Dan itu, na'udzubillah, sangat dicela, dilaknat. Islam. Kalau seorang wanita menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya. laki-laki menyertai wanita. Nah, pasti relevan, pasti sempurna, pasti baik. Dia sangat beriman. Dia sangat yakin kebenarannya. Kesempurnaannya dari sisi hukum, kebaikannya, kemaslahatannya. Dan ketika dia melarang dari kejelekan, pasti-pasti dia yakin itu jelek. Seorang mukmin, seorang wali dari Allah, yang Allah janjikan keutamaan yang besar pada akhir ayat yang kita baca. Nah, dia seorang mukmin, orang yang benar-benar yakin terhadap ayat-ayat Allah. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka adalah seorang hamba yang sekali-kali berupaya tidak akan menyekutukan Allah. Ini adalah perkara yang terakhir. Nah, tapi Allah, ya, dengan rahmat dan kasih terkait syirik asghar, ya, syirik yang khafi, yang sama, perkara yang sama, terkadang tidak seorang pun yang bisa menjamin dirinya sudah terpakai. Allah kasih jalan bagi wali-wali. Dia berdoa, ya, mohon ampunan, entah sadar dan tidak sadar, dan dia minta taufik hidayah agar dibimbing untuk tidak terjatuh. Tatkala dia sadar itu syirik, meskipun ada desakan, ada tarikan, ada tuntutan, bahkan ada, nah, upaya untuk intimidasi, dia harus mengikutkan. Dia tetap sabar, tegar, tidak mengikutkan. Itu pun syirik yang asghar, samar. Terjatuh pada seluruh macam bentuk ibadah. Apa itu dakwah? Apakah dia ikhlas? Atau di sana ada tendensi hupuri apa? Iya. Yeah. Sama haus mungkin. Hubbul zuhur. Pengen tampil. Bila tak ahli. Dan kadang tidak ahli. Sabar. Ya. Ini ibadah. Bukan perkara yang lain. Sabar. Lihat diri. Nah. Jangan terkesan. Lakukan apa yang kita mau. Nah. Ya. Bagian-bagian dakwah ini sangat baik. Sangatnya. Tidak mesti kita sampai dan berbicara. Kita bisa di sana mendukung dari sisi dakwah ini. Dari sisi apa saja. Yang penting tidak seikhlas. Ya. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk menegakkan kalimat Allah. Dakwah. Ya, sama. Nah, dan orang yang berbicara, orang yang tampil, tentu ya, dia lebih mulia. Nah, ini sifat mulia Allah. Tidak berpikir. Dan mereka, وَالَّذِينَ يُؤْتُمَا أَتَوْ وَقُلُبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رُؤْيَةٍ. Mereka bermuamalah yang baik. Ya. Muamalah yang baik. Ada yang luar biasa ya. Nah. Tapi jangan juga gak tahu diri. Ya, dalam artian orang berbuat baik, tapi dia ajin mampu mulia biasa, bukan sifat awliya. Ada, ya, kita dapat ya. Orang dai ya, sudah dibuat baik, dibantu, balasannya nanti ya, di akhirat. Emang kau yang mana di akhirat? Ini ustaz luar biasa kita dapat. Nah, Allah alam sawab. Nah, nampaknya sudah azan kita. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan apa dari faedah, dari ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini, Allah berikan hidayah dan taufiknya untuk bisa kita mengamalkannya.